أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني الدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita syarah usul iman. قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. Islam muncul pertama kali dalam kondisi gharib, asing. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali asing, tidak dikenali oleh orang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bada al-islam ghariba wa sayaud ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Awal mula munculnya Islam itu dalam kondisi gharib, orang tidak mengenalinya, asing. Orang menganggap dan melihatnya aneh. Betapa tidak semua orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tinggalkan semuanya, sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh. Barakallahu fiikum. Selama ini bertahun-tahun turun temurun semuanya mempersekutukan Allah, menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Begitu datang Rasulullah, beliau mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kalian akan selamat. Kan aneh. Barakallahu fikum. Bahkan mereka mengatakan kami tidak pernah dengar seruan yang seperti ini sebelumnya. Dan akan kembali Islam seperti ini pula. Barakallahu fikum. Banyak orang tidak lagi mengenal Islam. Ketika disampaikan ini Islam, dalilnya ini, perintahnya ini, tapi ini tidak boleh, larangannya ini, dalilnya ini, mereka merasa aneh. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mengenal Islam kecuali sekedar namanya dan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali gharib, aneh, asing, sebagaimana awal pertama kali munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang aneh ini. Dalam artian yang menghidupkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara orang-orang tidak lagi mengenalinya. Rawahu Muslim. Qauluhu bada al-Islam ay fi awwali bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam lamma da'a an-nasa ila tauhidillahi ta'ala mumtathilan qawla rabbih subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Islam ini mulai muncul di awal pertama kali kemunculannya dianggap aneh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Semua apapun dan siapapun tidak boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan Rasulullah. Barakallahu fikum. At-tauhid. Beliau menjalankan perintah Allah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah dan berikanlah peringatan. Fastajabalahu sallallahu alaihi wasallam al-afrad. Fastajabalahu sallallahu alaihi wasallam al-afrad ala khaufin minal kuffar. Kemudian ada satu demi satu orang memenuhi ajakan dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut-takut dari orang kafir. Karena semuanya ini, semuanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sendirinya, satu-satunya. Setelah itu baru beriman Abu Bakar, beriman Ali radhiyallahu taala anhu. Taib beriman, taib Khadijah. Satu demi satu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi masih takut-takut. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba. Muncul Islam itu dalam kondisi aneh. Wal gharib huwal insan alladhi faraqa watanahu wa ahlahu fasara fi baladi ghairi baladihi wa baina unasin ghairi ahlihi wa aqaribihi. Al-gharib, orang asing. Barakallahu fikum. Orang asing itulah orang yang berada di suatu tempat yang bukan tempatnya, di negeri bukan negerinya, di keluarga bukan keluarganya, di kerabat bukan kerabat dia. Barakallahu fikum. Seperti orang datang ke tempat kita, bukan orang kampung sini, namanya orang asing. Barakallahu fikum. Itu namanya orang gharib. Fasara fi baladi ghairi baladihi. Maka seakan-akan dia berada di negeri yang bukan negerinya dia. Faham barakallahu fikum. Wa baina unasin ghairi ahlihi wa aqaribihi. Dan dia berada di tengah-tengah manusia yang bukan keluarganya, bukan kerabatnya. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ibni Umar kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini sama seperti orang yang asing. Barakallahu fikum. Yani sekedar berlalu dan lewat. Baik. Fokus dengan tujuannya. Orang yang melakukan perjalanan, baik, ketika dia turun di suatu tempat, ya cuma sekedar memenuhi kebutuhan hajatannya. Begitu terpenuhi, tidak akan berlebih-lebihan karena akan apa? Akan membebani dia. Barakallahu fikum. Antum tahu yang namanya orang dalam perjalanan, ketika singgah di suatu tempat, apa yang dia lakukan? Barakallahu fikum. Singgah di suatu tempat, antum misalnya mau berangkat, berangkat menuju Makassar atau ke Palu. Di tengah perjalanan, anda akan mesti singgah. Anda berasal satu negeri, bukan negeri anda. Kampung bukan kampung anda. Orang bukan tetangga anda, bukan orang siapa-siapa anda. Bukan keluarga, bukan kerabat. Tidak ada seorang pun yang anda kenali. Mungkin cuma satu dua orang. Barakallahu fikum. Apa yang anda lakukan dalam kondisi di situ? Barakallahu fikum. Hah? Mau muat mobil anda dengan gabah mungkin, padi yang baru saja panen antum lewat, atau pas ada orang panen mangga atau panen jagung banyak, mau dimuat kasih penuh itu mobil? Atau cuma anda membeli satu biji dua biji sekedar untuk mengisi perut? Barakallahu fikum. Atau mungkin ada satu kantong untuk oleh-oleh yang sedianya masih bagus ketika sampai di tujuan. Sekebutuhannya, tidak berlebihan. Barakallahu fikum. Kum fi dunia ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Cuma sekedar lewat. Cuma sekedar orang lewat. Barakallahu fikum. 'Abiru sabil. Wal Islam awwalu ma bada'a kana atba'uhu qalilin. Islam ini ketika pertama kali muncul pengikutnya sangatlah sedikit. Wa hum ghuraba fi wasatil mujtama' al-kafir fi Makkah. Mereka adalah orang-orang asing di tengah-tengah masyarakat yang kafir di Makkah. Walamma sa'a Amr bin Abasah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ma'aka ala hadzal amr qala hurrun wa 'abdun. Oleh karena itu ketika Amr bin Abasah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beserta engkau dalam urusan ini, ajakanmu ini, ajaranmu ini? Qala hurrun wa 'abd. Yani ada hamba sahaya dan ada juga orang merdeka, ai Abu Bakar wa Bilal. Yang awal pertama kali mengikuti beliau adalah Abu Bakar dan Bilal. Tayyib radhiyallahu anhu. Thumma izdada 'adadul muslimin alladziina dakhalu fil islam fi Makkah. Kemudian bertambah sedikit demi sedikit jumlah kaum muslimin yang masuk ke dalam Islam di kota Makkah. Wa min mukhtalafil qabail, dan juga berasal dari berbagai macam kabilah. Bukan cuma satu kabilah. bermacam-macam. Tsumma innahu ba'dal hijrati wa tasyri'il jihad, kemudian setelah diperintahkannya untuk berhijrah dan disyariatkannya berjihad, zadat a'daduhum, maka jumlah kaum muslimin semakin banyak dan banyak. Ila ampatahar rasul sallallahu alaihi wasallam makkata padakhalan nasu fi dinillahi afwaja, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, maka orang-orang pun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, yang sebagian di antara mereka selama ini masih bimbang, ragu, benar enggak apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Baik, sehingga di antara mereka mengatakan dan meyakini, kalau memang dia Muhammad bisa menguasai Makkah, yang sekarang dia diusir dari Makkah dan tinggal di Madinah, kalau suatu saat dia bisa menguasai Makkah, maka betul apa yang dibawanya itu adalah benar. Barakallahu fikum. Karena tidak ada yang diizinkan untuk menguasai Makkah kecuali orang-orang yang barakallahu fikum di atas al-haq. Karena sudah ada usaha upaya untuk menguasai kota Makkah. Dari sekian banyak orang, mereka tak mampu untuk menguasainya. Barakallahu'alaikum. Bukan cuma Abraha dengan pasukannya yang mencoba untuk menguasai Makkah. Baik. Tapi tidak ada. Sampai pada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasainya, maka saat itu pula orang-orang pun masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Tsumainahu ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam wa hasala min riddatin katsir min al-qaba'il arabiyyah, waqafa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-mauqif al-hazim. Kemudian setelah meninggalnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjadilah apa yang terjadi dari kemurtadan, murtadnya banyak dari orang-orang dari kabilah-kabilah Arab, maka tegaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada posisi yang sangat kuat. Fajahadal murtaddin hatta akhda'ahum lihukmil Islam. Maka Abu Bakar pun memerangi mereka-mereka yang mencoba untuk murtad sampai mereka ditundukkan pada hukum Islam. Wa fi ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu intasharatil futuhat al-islamiyah fil masyriq wal maghrib. Dan setelah para murtadin sudah dicegat dan kembali mereka ke dalam Islam, meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kepemimpinan diambil alih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tersebarlah Islam ke mana-mana. Terjadi futuhat, kemenangan di berbagai macam negeri di timur dan di barat. Hatta wasala al-Islam ila katsirin min asqa'il ard wa intashara intisharan ha'ila, sampai tersebar di seluruh penjuru negeri dengan penyebaran yang luar biasa. Wa balagal Islam ma balagal lail wan nahar, dan sampailah Islam itu ke negeri-negeri yang sampai padanya siang dan malam, yakni penjuru dunia. Qala Allah jalla wa ala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, untuk Allah Subhanahu wa taala menangkan di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik tidak senang. Fa zahara dinullahi azza wa jalla ala sa'iril adyani wa kathura atba'uhu. Maka menanglah agama Islam ini di atas seluruh agama-agama dan banyaklah pengikutnya. Wa ba'da dzalika ja'a khilafatu bani umayyah wa intashara al-islam. Setelah itu beralih kepemimpinan ke tangan Bani Umayyah. Wantasyara al-Islam, dan Islam semakin meluas. Wattasa'at al-futuhat, kemenangan demi kemenangan juga diraih. Wamtaddat hatta khilafati Bani al-Abbas, dan meluas sampai pada kepemerintahan Bani al-Abbas. Watala dalika fitnatun tatar. Watala dalika fitnatun tatar. Wahasala biha al-muslimina mahasal. Dan setelah itu muncullah fitnah tatar. Baik. Yang membantai kaum muslimin. Terjadilah apa yang terjadi. Tuma mazal islamu yadufu wa yakillu ahluhu. Dari situ Islam mulai meredup. Dan semakin sedikit orang-orangnya. Ila ayya'uda fi akhir zaman ghariban kama ba'da ayat fayakunu alaihi al-qillah minan nas. Sampai satu zaman nanti, sebagaimana awal pertama kali munculnya, kaum muslim itu sangatlah sedikit. Barakallahu fikum. Wal muradu bil Islam al-Islamul haqiqi lal Islamul mudda'a. Yang dimaksud dengan Islam di sini Islam yang betul-betul Islam, bukan cuma sekedar pengakuan-pengakuan. Alladhi alaihi katsirun minan nas, yang banyak orang sekedar ngaku-ngaku muslim tapi tidak mengenal ajaran Islam. Walakinnal ibra bil Islamil haqiqi, akan tetapi yang menjadi perhitungan adalah Islam yang hakiki. Wa huwa alladhi la yakunu alaihi siwa qilla minan nas alladhina yakununa kal ghuraba. Wa huwa alladhi la yakunu alaihi siwa qilla minan nas, yang tidak akan ada ini kecuali memang orang-orang yang paling sedikit dari kalangan manusia, dan mereka jadilah orang-orang asing. Walihada ja'a al muslimina bin nisbati lil umam al ukhra ghuraba. Oleh karena itu bahwa kaum muslimin ditimbang atau dibanding dengan umat-umat yang lain, maka Islam ini sedikit. Wa ahlus sunnati wal jama'ah bin nisbati lil firaqi al mukhalifah allati tadda'i al islam ghuraba kadzalik. Demikian juga ahlus sunnah wal jama'ah dibanding dengan kelompok-kelompok yang menyelisih sunnah yang masih mengaku sebagai muslim, ahlus sunnah ini semakin sedikit. Wa sayaulul amru ila ma akhbara anhu sallallahu alaihi wasallam fa yaudul islamu ghariba. Dan akan kembali urusan ini sebagaimana apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yaudul islamu ghariba, dan Islam akan kembali menjadi asing. Wa ma alaihi illal qillah minan nas, dan tidak ada yang ada di atasnya kecuali sangat sedikit dari kalangan manusia. Siapa? Alladzina yatamassakuna bihi tamassukan sahiha, yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Fahunaka man yad'i al-islam walakinahu laysa 'ala haqiqati mad'ahu. Di sana ada orang-orang yang ngaku sebagai muslim, Islam agamanya, akan tetapi pada hakikatnya tidaklah di atas Islam sebagaimana apa yang dia aku-akui. Wa inna ma hiya bi mujarradu da'wa la wazna laha. Sekedar bahwa dia mengaku dan tidak ada timbangannya sama sekali. Tidak memiliki bobot. Hunaka man yad'i al-islam wa yatashaddadu fihi hatta yakhruju minhu. Hatta yakhruja minhu. Taib. Liusbih kal khawarij wal gulah. Di sana juga ada orang yang keterlaluan. Barakallahu bikum. Dalam pengakuan mereka. Tashaddud. Sampai mereka keluar dari Islam. Saking kencangnya mereka. Menurut mereka berpegang teguh sampai keluar dia dari Islam. Seperti khawarij. Wal gulah. Orang yang ekstrim. Lian al-Islam al-haqiqi laysa fihi gulun wala tashaddud wa huwa al-Islam as-sahih. Karena Islam yang hakiki di sini adalah Islam yang tidak ada gulu, keterlaluan dalam beragama. Barakallahu fikum. Wala tashaddud. Baik, wa huwa al-Islam as-sahih, dan ini Islam yang benar. Barakallahu fikum. Wa hadha yaqillu ashabuhu bi akhir az-zaman hatta yakuna ghariba. Orang yang seperti ini di akhir zaman sangatlah sedikit sehingga mereka dikatakan ghorib. Wala budda min wuqu'i ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan mesti akan terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la yantiqu al hawa, karena beliau tidak pernah berbicara dengan hawa beliau. Wa hadha khabarun minhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'nahu al-hathu ala tamassuki bil islam inda husulil ghurbah. Makna hadis ini adalah dorongan untuk semakin kuat berpegang teguh terhadap Islam ini dalam kondisi garib, gurbah. لألا ينجرب الإنسان مع التيارات المختلفة والمنحرفة. Kenapa kita harus berpegang teguh bersama dengan sedikitnya orang-orang yang berpegang teguh ini? لألا ينجرب الإنسان مع التيارات, agar supaya manusia ini tidak terseret dengan gelombang-gelombang yang menyelisih, yang menyimpang. Karena propaganda untuk menyimpang ini sangat banyak. Barakallahu fikum. Bal yasbutu 'alal islami mahma nalahu wa asabahu minal mudayaqat. Bahkan sebetulnya seorang muslim tetap kokoh di atas keislamannya. Mahma nalahu wa asabahu, apapun yang dia dapatkan, apapun yang menimpa dia dari mudayaqat, mempersempit geraknya, wal adza menyakitinya, hatta mimman yantasibuna ilal islam wa ghairihim minal kuffar, sampai yang menyakitinya, dia yang menyakiti dia adalah orang yang ngaku muslim sendiri dan yang lainnya dari kalangan orang kuffar, hatta yagdu ghariban bainan nas, sampai jadilah dia betul-betul asing di tengah-tengah manusia. Barakallahu fikum. وقد جاء في الحديث انه ياتي زمان, dan telah datang hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan datang nanti suatu zaman, al mutamassiku bi dinihi kal qabid alal jamr aw ala khabati syauka, orang yang betul-betul berpegang teguh dengan agamanya di hari akhirat nanti, apa di akhir zaman nanti, karena susahnya orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya ini karena ditindas, dicegat, dibatasi. Maka perumpamaannya seperti orang yang menggenggam bara. Barakallahu fikum. Dia akan menggenggam bara, kal khabit alal jamr aw ala khabati syauka, atau dia menggenggam tangkai yang berduri. Fama ahwajal muslim fi dhalikal waqt illa sabr, betapa butuhnya seorang muslim di waktu itu untuk semakin banyak bersabar. Wa illa fainahu sayan harif, kalau tidak bersabar dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan berpaling dari sunnah itu. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam anil ghuraba, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang ghuraba ini, apa arti dan makna ghuraba. Faqala alladzina yaslihuna taib idza fasadan nas, yakni orang-orang yang tetap baik ketika manusia-manusia sudah rusak. Taib wa fi riwayatin yuslihuna ma afsadan nas, riwayat yang lain, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh orang. Barakallahu fikum. Mereka dengan dua dalil ini, dua hadis ini, dua riwayat ini, mereka sendiri baik dan berlaku baik, melakukan perbaikan. Fahaulai humul ghuraba, mereka-mereka inilah orang-orang yang ghuraba. Yuslihuna fi anfusihim, mereka saleh, mereka baik pada diri mereka. Wa yuslihuna ma afsadahun nas, dan berupaya mencoba memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang-orang. Wa may yasbir ala hadza, wa man yasbir ala hadza illa ahlul imani wassabat, dan tidak ada yang bisa bersabar di atas kondisi ini, dia berlaku baik dan memperbaiki apa yang telah rusak. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa bersabar di atas ini kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kokoh imannya. Wa kama anna al-islam fi ghurbatihi al-ula nal ahluhu minal adha, sebagaimana Islam dengan gurbahnya di awal pertama kali munculnya, para pengikutnya senantiasa mendapatkan apa? Adha, disakiti, bahkan dibunuh, mudayaqat, disempitkan kehidupannya. Mana lahum, apa yang mereka telah dapati di zaman itu? Barakallahu fikum. Dipukuli, dicambuk, diseret, bahkan ada yang dibunuh. Barakallahu fikum. Bukan cuma para sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempari Rasulullah. Usaha upaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, mereka mengalungkan di atas pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perut unta. Dengan kotorannya tentu. Dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. La haula quwwata illa billah. Baik, mereka memaki, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuduh yang tidak-tidak. Walhasil, gurbah. Demikianlah diperlakukan para sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fasayanal muslimina min fi akhir zamanil mutamassikin bil Islam ashadd mimma nalal awwalin. Akan tetapi nanti di akhir zaman, kaum muslimin yang betul-betul berpegang teguh terhadap Islam ini, mereka akan mendapatkan penyiksaan yang lebih hebat daripada yang didapati oleh generasi pertama umat ini. Wali annal awwalina fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin fi akhir zaman najidu annal mutamassika bil Islam laysa lahu a'wanun wala ansar. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada beliau di tengah-tengah para sahabat yang berpegang teguh terhadap Islam ini. Akan tetapi di akhir zaman nanti tidak ada yang membela mereka. Barakallahu fikum. Bal huwa waqi'un baina a'da'in katsirin. Bahkan kaum muslimin nanti di akhir zaman barakallahu berada di antara atau di tengah-tengah musuh yang sangat banyak. Waqad yakunu ba'du ha'ula'i al'ada' min ahlihi. Boleh jadi musuh-musuhnya nanti itu dari kalangan kerabatnya sendiri. Baik. Au hatta min auladihi, atau bahkan boleh jadi musuh-musuh Islam itu dari anak kalangan anaknya sendiri, wa ikhwanihi wa jiranihi, saudara-saudaranya sendiri, tetangga-tetangganya sendiri. Fayahtajul muslimul mutamassiku bidinihi ila sabrin wa thabat. Maka sangat butuh seorang muslim untuk berpegang teguh dengan agamanya, senantiasa bersabar dan kokoh di atas agamanya. Oleh hada fa'inahu sallallahu alaihi wasallam qala fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang garib. Wadaka li mauqifihim tsabit. Karena sikap mereka yang tetap kokoh, tetap kuat. Wa mana qouli sallallahu alaihi wasallam tuba lil ghuraba. Adapun ucapan Rasulullah berbahagialah orang-orang yang garib. Ai inna li ha'ula'il ghuraba al-farh wal khair wa qurratul ain. Bahwa untuk orang-orang ghuraba ini nantinya dikatakan tuba, berbahagialah mereka, karena pada akhirnya nanti merekalah yang bergembira, mereka yang mendapatkan kebaikan. Aw ni'ma ma lahum, atau betapa nikmat apa yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ta'ala alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tuuba lahum wa husnu ma'ab. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka tuba untuknya. Wa husnu ma'ab. Wa qila tuba, ada yang mengatakan bahwa tuba ini syajaratun fil jannah, sebatang pohon yang ada di dalam surga. Yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata 'am. Tuba ini adalah pohon yang ada di dalam surga, yang seorang yang mengendarai kendaraan di bawahnya hendak melintasi pohon ini. Fi dhilliha mi'ata 'amin. Dia mencoba untuk melewatinya, dia telah berjalan 100 tahun. Barakallahu fikum. Menikam tentang besarnya pohon ini. Takhruju minha hulalu ahlil jannah. Barakallahu fikum. Keluar dari pohon ini perhiasan-perhiasan penduduk surga. Wakil al-jannah tutusamma tuba. Ada yang mengatakan bahwa tuba itu memang nama untuk surga nantinya. Fatakunu hadhihi lil ghuraba fi akhir zaman, maka surga ini untuk orang-orang yang ada di akhir zaman nanti. Falahumul jannah iwadan amma fatahum fid dunya minar rahah. maka untuk mereka surga sebagai ganti pada apa-apa yang luput dari mereka di dunia, dari ar-raha, kesenangan, ketenangan, wa talad bil aish, bersenang-senang di kehidupan. Fa yu'awwiduhumullahu na'iman la yanfad, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka kenikmatan yang tiada putus-putus. Fa hadha haditsun 'azimun yadullu 'ala hadhihi al-umur al-'azim. Hadis ini sangatlah agung, menunjukkan tentang perkara yang sangat agung ini. Wa fihi al-hathu 'ala at-tamassuki bil Islam mahma wasala al-muslim min al-adha wal mudayaqat. Di dalam hadis ini dorongan untuk seorang muslim tetap berpegang teguh terhadap keislamannya, apapun yang terjadi pada dirinya dari gangguan, ada orang yang menyakiti, mudayaqat, mempersempit. Faman arada al-ajrah liyakuna min ahli tuba, maka barang siapa yang pengen mendapatkan pahala, maka hendaknya dia termasuk orang-orang yang dikatakan Rasulullah SAW tuba lil ghuraba, falyasbir ala ma huwa alaihi, maka hendaknya dia bersabar dengan keislaman ini, dengan sunnah ini, dengan agama ini. Asahi wa ma wa min al-haq, falyasbir ala ma huwa alaihi min ad-dini sahihi wa min al-haq, maka dia hendaknya dan harusnya bersabar dengan agama yang benar ini dan kebenaran ini. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum hadir yang sangat agung yang menyemangati kita untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena penyeru-penyeru kebatilan, penyeru-penyeru kesyirikan, penyeru-penyeru kebid'ahan, kekufuran sangatlah banyak, sangat-sangatlah banyak. Barakallahu fikum dalam kehidupan dunia kita ini. Bahkan boleh jadi dari kalangan tetangga kita sendiri, kerabat kita sendiri, bibi paman kita sendiri yang mengajak kita untuk berlaku syirik. Subhanallah. Terkadang, maka bersabarlah di atas sunnah, bersabarlah di atas tauhid, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.